anakku selalu ada di ibu kota Jakarta dan di kota-kota lainnya. Ingatlah, ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai luka. Ingatlah, ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai luka. Pada kita semua terhadap mara bahaya, penodongan merajalela dan penjamretan juga sama. Ingatlah, ingatlah, engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa. Ingatlah, ingatlah, engkau harus. Engkau harus waspada, janganlah engkau sampai lupa.